Man tasharrafa laha tastashrifuh. Faman wujida minha malja'an aw ma'adhan falyaud bih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, nanti akan terjadi fitnah-fitnah. Yang duduk pada fitnah tersebut lebih baik daripada yang berdiri. Dan yang berdiri di dalamnya lebih baik daripada yang berjalan. Dan yang berjalan padanya lebih baik daripada yang berlari. Man tasyarrafa laha tastashrifuh. Siapa yang masuk ke dalamnya akan terbawa. Faman wajada minha malja'an, siapa yang mendapati tempat berlindung, siapa yang mendapati ma'adhan, tempat bernaung, falya'ud bih, hendaklah dia berlindung padanya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sudah mengisyaratkan bahwa nanti ketika terjadi fitnah, pedang kaum muslimin sudah mengenai sesama kaum muslimin, maka kita dianjurkan untuk jangan ikut-ikutan. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Jangan engkau bergabung ke sana, jangan engkau bergabung ke sini. Kalau engkau bisa duduk di rumahmu, itu yang terbaik. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Karena kata para ulama, yang berdiri lebih mudah untuk berbuat sesuatu. Tapi yang duduk lebih jauh. Alhamdulillah. Yang berdiri akan lebih mudah berbuat, mengayunkan tangannya atau pedangnya dan sebagainya. Tapi yang duduk lebih jauh, lebih aman. Yang berjalan dengan yang berdiri, lebih baik yang berdiri diam daripada yang berjalan. Sama sebabnya, yang berjalan lebih mudah untuk berbuat sesuatu. Demikian pula apalagi yang berlari ke sana kemari. Ikhwani bin a'azzakumullah. Kisah atau fitnah yang digambarkan ini kemudian benar-benar terjadi. Pada orang yang sudah mendapatkan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Abu Dzar. Abu Dzar menceritakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina kharaja min hasyil Madinah. Aku waktu itu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari perkebunan Madinah. Kemudian Nabi bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ara'aita innan nas qutilu aw innan nas qutilu hatta yaghriqu hijarat az-zayt min ad-dima. Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu kalau manusia terbunuh, terbantai hingga darah sampai membanjiri hijarat az-zayt? Di sana ada daerah berbatu-batu. Dan batu-batu itu mengkilat seperti ada minyaknya. Dijuluki dengan Hijaratuz Zaid. Padang batu ini banjir darah. Kaifa tasna? Apa yang akan kamu perbuat? Kata Nabi. Qultu, kata Abu Dzar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu aku harus berbuat apa. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tadkhul baitak, masuk ke rumahmu. Qultu ya Rasulullah, Aku katakan, wahai Rasulullah, fa in ana dukhila alayya. Bagaimana kalau aku di rumah? Dukhila alayya, rumahku dimasuki oleh mereka. Qala ta'ti man anta minhu, datangi tempat dari mana kamu berasal. Suruh mudik dari mana kamu berasal. Qutu ahmilus silah, apakah aku bawa senjata? Qala idan syarakta, kalau kau bawa senjata berarti kau ikut dalam fitnah. Qultu kaifa asda ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana aku perbuat ya Rasulullah? Qala in khifta an yubahhiraka syu'a'a sayf falqi ta'ifatan min rida'ik 'ala wajhik yabu'u bi ithmika wa ithmih. Kalau engkau khawatir melihat kilatan-kilatan pedang, tutupkanlah sebagian dari kainmu ke wajahmu. Rida itu adalah kain yang biasa dipakai di luar gamis. Itu ada satu kain lagi yang dikerudungkan seperti kain ihram tapi tipis. Maka kata Nabi, tutupkan kainmu tadi ke wajahmu. Taruh di atas kerudung, wajahnya tertutup, berjalan dengan tertunduk sehingga tidak tahu apa yang terjadi dari kilatan-kilatan pedang. Ala wajhik, terhadap wajahmu, yabu'u bi ithmika wa ithmih. Ikhwan bin a'azakumullah, disebutkan hashi adalah bustan, kebun-kebun Madinah. Au majma'an nakhl, perkebunan korma. Au nahiyataha, atau sekitarnya. Sedangkan Hijaratul Zaid, padang batu minyak, adalah mawdi'u bil Madinah, salah satu tempat di Madinah, di daerah Al-Harrah. Atau juga sering didengar dibaca Al-Hurrah. وَذَلِكَ لِسَوَادِ الْحِجَارَةِ, disebut batu-batu berminyak karena batu itu sangat hitam, pekat dan mengkilat. كَأَنَّهَا طُلِيَتْ بِالزَّيْتِ, seakan-akan batu itu dilumuri minyak. إِخُونِ بِنِنَا عَزُكُمُ اللَّهُ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمُكُمُ اللَّهُ. Abu Dhar mengalami fitnah tersebut. Fitnahnya dijuluki dengan fitnah Al-Harrah atau Al-Hurrah. Di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, di mana di sana ada seseorang yang karena merasa sudah dibaiat lebih dulu, dan sebagian ulama mengatakan bahwa itu benar, tidak salah, maka dia merasa saya dibaiat lebih dulu sebelum Yazid di Syam. Maka barakallahu fikum, datanglah pasukan dari Yazid bin Muawiyah dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, menginginkan mereka asalnya dikepung di Mekah, bahkan kemudian berlindung sampai ke dekat Ka'bah, dilempari dengan manzaniq, batu-batu besar yang diberi api. Bukan diberi na'azukullah fitnah. Tetapi kemudian sampai ke Madinah, pasukan tadi kemudian membiarkan mereka berlaku bebas. Dalam tanda petik, saya tidak tahu rinciannya. Tetapi disebutkan, dikasih waktu 3 hari untuk berbuat apapun silahkan oleh Hajjaj. Di sanalah terjadi fitnah yang mengerikan. Barakallahu fikum, pertumpahan darah yang dahsyat. Banyak yang terbunuh dari kaum muslimin, bahkan para sahabat, anak-anak sahabat. Ikhwan ibn a'azakumullah, mau ikut sini muslimin, mau ikut sana juga muslimin. Yang dilawan orang-orang yang masih sholat. Sehingga beberapa sahabat saat itu yang mengetahui dalil ini, Abu Dzar dan yang sepertinya, dia tidak peduli dengan fitnah tersebut. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kalau waktu sholat dia ke masjid, dia sholat. Mau dibunuh silakan bunuh. Saya tidak ikut sana, saya tidak ikut sini. Ya bu, fi ithmik wa ithmi. Mudah-mudahan diampuni dosanya kalau sampai terbunuh. Kalau mereka sedang sholat, pasukan Hajjaj, ikut sholat bersama mereka. Kalau ternyata ketika azan dekat dengan pasukannya Ibnu Zubair, maka ikut bersama beliau radhiyallahu taala anhu. Salat di sana, salat di sini. Dan akhirnya dua pasukan tahu sikap mereka ini, maka tidak diapa-apakan, dibiarkan saja. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, mudah-mudahan masih ingat, bahwa fitnah-fitnah berikutnya atau fitnah-fitnah yang terjadi sebelum fitnah tersebut adalah fitnah Siffin. Pertikaian bahkan ditulis dalam bentuk dengan nama peperangan, walaupun tidak terjadi perang dahsyat, yaitu antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Yang saya mendapatkan faedah dari Syekh Rabi bahwa para sahabat bukan terpecah dua, salah, terpecah tiga. Pasukan Muawiyah, pasukan Ali, dan pasukan yang tidak ikut sana enggak ikut sini, dan ini pasukan lebih banyak dan tidak disebut pasukan karena enggak ikut perang. Lebih banyak. Dengan nasihat dari Abu Dzar, aku mendengar dari kekasihku Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk begini dan begitu. Yang kedua dari Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, kalau engkau melihat pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin, maka patahkan pedangmu dan pergilah ke gunung. Ini menghindar, mengungsi. Yang ketiga dari Usama ibni Zaid, hibbu Rasulillah ibni hibbi Rasulillah, yang ketika itu dalam satu perang mau membunuh seorang kafir musyrik, tiba-tiba orang kafir itu berkata, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tahu bahwa ini hanya berpura-pura supaya enggak dibunuh. Dibunuh. Ternyata teguran Nabi sangat keras. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Diulang-ulang oleh Nabi SAW. Sehingga teguran keras itu melekat di hatinya. Melekat di hati Usama ibn Zaid. Ketika terjadi fitnah Siffin, pasukan ini dengan pasukan itu bertikai, masing-masing menghunuskan pedang, maka beliau ketika diajak pihak sana, diajak pihak sini, jawabannya sama. Masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW, apakah kau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ikut sini memerangi muslimin, ikut sana juga memerangi muslimin. Tidak. Karena masih terdengar, masih terngiang ucapan Rasulullah SAW, aqataltahu ba'dama qala la ilallah. Dan akhirnya setiap membawa riwayat, sebagian besar manusia ikut. Ini yang benar. Aku enggak ikut sana, enggak ikut sini. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mutiara ketiga, ucapan Amr ibn al-As kepada anaknya, ya bunayya, ihfaz anni ma usika. Wahai anakku, jagalah dariku, hafalkanlah dariku apa yang akan aku wasiatkan kepadamu. Imamun adlun khairun min matarin wabil. Imam yang adil itu lebih baik daripada hujan rintik-rintik. Wa asadun hatum khairun min imamin zalum. Tetapi singa yang ganas itu lebih baik daripada penguasa yang zalim. Berarti lebih ganas dari singa yang ganas. Naam, lebih puas. Singa menerkam, mencabik-cabik, memakan, terus tidur. Itu singa. Tetapi manusia yang puas, bukan satu yang dia makan. Satu dia makan, 1 juta dia simpan. 1 miliar dia simpan, 1 triliun dia simpan. Dia tumpuk terus, tidak pernah kenyang. Tetapi barakallahu fikum, masih kelanjutan nasihatnya. Imamun zalumun ghasyum khairun min fitnatin tajum. Tetapi penguasa yang bengis kejam tadi, penguasa yang buas tadi, itu lebih baik daripada fitnah yang berkelanjutan, daripada fitnah yang terus menerus. Kembali, makna fitnah yang dimaksud adalah fitnah yang sedang dibahas, fitnah berdarah. Kalau masyarakat melawan, tidak sabar, kemudian melawan penguasa, yang terjadi fitnatun tadum. Berapa hari? Berapa bulan? Bukan bulan hitungannya. Bertahun-tahun. Tidak sebentar. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat fitnah-fitnah yang terjadi di negeri-negeri, dari fitnah di negeri kita sendiri dulu. Ketika zaman pemberontakan PKI, tidak kita lihat satu orang yang mencurigakan kecuali dibunuh. Padahal bukan. Mengapa itu? Fitnah. Khawatir. Kalau saya tidak bunuh dia, dia bunuh saya. Karena kenyataannya begitu. Ini ikhwan ibn a'azak, mulailah terjadi berbagai macam pertumpahan darah di sungai-sungai, di sawah-sawah, berserakan bangkai-bangkai manusia. Dan itu cerita dari orang yang melihatnya. Dari orang yang melihatnya, saya melihat sendiri Ustaz di sawah itu setiap hari ada orang disembelih. Siapa mereka? Tidak tahu. Apakah muslimin dibunuh oleh PKI atau PKI dibunuh oleh muslimin? Tidak tahu. Ikhwanuddin a'azakumullah. Fitnah di Suriah berapa lama? 1 bulan atau 2 bulan? Bertahun-tahun. Sampai satu negeri rata dengan tanah. Bangunan bisa runtuh. Anak-anak mengais-ngais sampah mencari makanan. Dan sekarang masih berlangsung. Di Sudan, di Yaman. Berapa lama? Hah? Berapa lama? Sudah berapa tahun? Bukan sebentar. Lu kayaknya baru kemarin, beritanya baru kemarin. Ternyata sejarahnya panjang. Dari mulai penguasa yang zalim, kemudian tidak sabar rakyatnya melawan. Ketika melawan penguasanya, penguasa tidak berani melawan langsung rakyat jelata dengan tentaranya, maka dia pakai tentara bayaran. Tentara bayaran itu dikasih uang, dikasih senjata untuk menumpas rakyatnya sendiri. Setelah itu, ternyata tentara bayaran ini ngelunjak. Pengen berkuasa, akhirnya tentara resmi dengan tentara bayaran berperang sendiri. Apa kelanjutannya? Wallahu a'lam. Sampai sekarang pembantaian di mana-mana. yang mati tidak sedikit. Dan ini bukan yang pertama. Dulu pernah ada fitnah di Sudan juga, korbannya sampai 2 juta orang dulu. Dan itu yang pernah saya datang kepada masyayikh tanya. Wallahi fitnah, fitnah, fitnah, kata beliau. 2 juta orang. Kalau di negeri saya, di Saudi sini, Mekah, Jeddah, kosong. Karena jumlahnya kurang lebih segitu. Bukan seluruh Saudi ya, daerah situ saja, daerah Hijaz. Ikhwan ibni na'azakumullah, ternyata terjadi kembali. Terjadi kembali. Padahal aturan sunnahnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal sebagian mereka di 12 pihak atau 13 pihak atau 14 pihak muslimin. Iya kan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimulai dengan ketidaksabaran menghadapi penguasa. Aljazair juga terdengar ratap tangis di Aljazair. Sama saja. Tidak sabar menghadapi penguasa. Pertama dakwah, kajian tauhid, kajian sunnah, kajian dakwah salafiyah mayoritas di sana. Di setiap masjid. Masya Allah. Mulai muncul Ali bin Hajj yang membisikkan pada tokoh-tokoh muslimin, kalau kalian itu ikut pemilihan umum, pasti menang. Kalian sudah mayoritas. Kalian sudah banyak di sini. Kalau menang, kalian bisa membuat daulatun ala sunnah, negeri di atas tauhid, di atas sunnah, katanya. Akhirnya ikut membuat FIS, membuat kelompok hizib namanya FIS. Menang. Ikut pemilu, menang. Bukan kalah, menang. Setelah menang, mereka punya cara lain, kudeta militer. Akhirnya yang dalam tanda petik ahlus sunnah tadi, tapi dalam tanda petik ahlus sunnah yang ke bawah politik, kan begitu. Digulingkan oleh tentara dan mereka dijatuhkan. Marah. Otomatis marah. Kami yang berhak. Kami yang punya hak. Kenapa direbut? Terjadilah peperangan rebutan kekuasaan antara mereka dengan tentara. Seimbang atau gak seimbang? Ya gak seimbang. Membenturkan kepalamu ke tembok. Apa namanya itu? Bunuh diri. Maka terjadilah pembantaian kaum muslimin, salafiyin, ahlus sunnah, gara-gara Ali bin Hajj. Dan yang sejenisnya. Dan yang mendukungnya. Dan yang memujinya. Di antaranya yang memujinya adalah Ali Hasan Abdul Hamid. Diangkat-angkat, dipuji-puji. Ikhwan ibn a'azakumullah, secara teori mudah dibaca di sini ada, iya memang penguasa yang zalim itu mengerikan, lebih mengerikan dari singa yang ganas, tetapi dibandingkan dengan fitnah yang terus menerus, pembantaian kaum muslimin, pertumpahan darah bertahun-tahun, kehancuran sebuah negeri, ya lebih baik kamu sabar dengan penguasa yang zalim tadi. Sebelum penguasa yang zalim di Sudan itu digulingkan, sering terjadi pembunuhan-pembunuhan, digantung, digantung, digantung. Tapi hitungannya dengan angka puluhan, ratusan saja belum. Memang mengerikan. Di jalan itu ada orang digantung, begitu. Serem kan? Tapi ketika melawan, 2 juta korbannya. Mau 20 apa 2 juta? Matematik dari mana kalau 2 juta lebih baik daripada 20? Dan itu pun belum selesai. Terus berlanjut. Sampai katanya menang para pemberontak muslimin. Mari kita dirikan gereja terbesar di Sudan. Kok bisa? Kenapa gereja yang dibangun? Untuk diakui oleh dunia bahwa kami pemerintah yang sah, tidak boleh orang-orang yang Islamnya kuat. Harus yang penuh toleran. Coba buktikan toleran kan. Nih, kami bangun gereja, katanya. Politik. Yang tadinya orang yang dianggap ulama, ketika sudah ada di atas, duduk dengan Paus Paulus, saling senyum, saling bercengkrama. Untuk apa? Sama saja. Dari zaman Sudan sampai zaman sekarang, enggak ada perbedaannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan terlalu jauh. Kita kembali kepada kitab. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, la tuqatil fil fitnah wa talzam baitak hadha majtama' alayhi al ulama'u fil afaq. Kata Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitabnya Manaqibul Imam Ahmad oleh Ibnul Jauzi, disebutkan oleh beliau, la tuqatil fil fitnah, jangan ikut berperang dalam fitnah. Wa talzam baitak, hendaklah engkau tetap di rumahmu, sesuai dengan hadis pertama tadi. Hadis pertama sebagai kaidahnya, ucapan Rasulullah SAW, al-qa'id khairun minal qa'im, wal qa'im khairun minal ma'asyi, yang duduk lebih baik. Tetaplah di rumahmu, duduk di rumahmu. Hadza majtama'a 'alaihi al-ulama'u fil afaq. Inilah yang sudah disepakati oleh para ulama fil afaq. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Fitnah-fitnah yang terjadi, fitnah-fitnah berdarah tersebut ketika lupa dengan hadis ini. Ketika lupa dengan nasihat para ulama. Abu al-Haris al-Sa'id, Ahmad ibn Muhammad rahimahullah, pernah berkata, sa'altu Abu Abdillah, aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, ma taqulu fil khuruji ma'aha ula'il qawm, bagaimana pendapatmu kalau kita memberontak bersama kaum itu? Maksudnya ikut berperang. Khuruj, yakni keluar, ikut berperang bersama kaum tersebut. Fa ankara, maka Imam Ahmad mengingkari. Fa ankara dzalika alaihim, beliau mengingkari atas mereka. Wa ja'ala yaqul, sambil berkata, subhanallah, ad-dima ad-dima la ara dzalik wa la amuru bih, darah darah, aku tidak berpendapat demikian. Aku tidak menyuruh kalian. Aku tidak sependapat dengan kalian. As-sabr ala ma nahnu fihi khairun minal fitnah. Sabar ketika kita berada di sini dalam fitnah ini lebih baik daripada fitnah yang berkelanjutan. Yusfaku fiha ad-dima, yang ditumpahkan darah di dalamnya. Wa yustabahu fiha al-amwal, yang dirampas padanya harta-harta. Wa yuntahaku fiha al-maharim. Alhamdulillah. Yang kemudian dijatuhkan kehormatan para maharim. Ini Imam Ahmad menjawab seperti ini. Bukan dia sedang duduk di kursi mebel yang empuk. Bukan dia sedang santai-santai, jangan ikut perang, kita santai saja. Bukan. Beliau sedang dipenjara, sedang disiksa. Karena masalah khulqul Quran. Memaksa rakyatnya dengan asas tunggal, yaitu wajib menyatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Yang tidak mau menyatakan demikian, tangkap, siksa, penjara, cambuk. Akhirnya datang fuqaha Baghdad. Datang para fuqaha, bukan orang biasa. Fuqaha dari Baghdad. Ya imam, masa kita enggak melawan? Kita dihinakan demikian, disiksa, sunnah diinjak-injak, agama dirusak oleh dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jawaban Imam Ahmad, subhanallah. Ad-dima, ad-dima. Subhanallah, darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin. Aku tidak menyuruh kalian untuk melawan. Aku tidak sependapat dengan kalian. La aradhalik. As-sabr ala man nahnu fi, sabar dengan apa yang ada pada kita lebih baik daripada fitnah. Barangkali sebagian kita berpikir, kayaknya kalau ngelawan bagus juga. Ahlu sunnah pasti akan menuruti Imam Ahmad. Saya umumkan perang melawan penguasa. Gagah kan seperti panglima. Tidak begitu berpikirnya. Penguasa, karena dia penguasa, maka pegawai-pegawainya ada yang bekerja hanya karena ingin dibayar. Mereka muslimin, masih sholat, masih puasa. Kenapa dia mendukung? Bukan karena percaya, bukan karena sepakat. Karena uang. Banyak kan? Apakah mereka halal darahnya? Khonibidina azakumullah. Keluarganya, saudaranya, kakaknya, adiknya. Dari pegawai-pegawai tadi. Pegawai-pegawai kerajaan. Staff-staffnya. Kerabat-kerabatnya. Mereka muslimin. Yang rusak otaknya adalah tokoh Mu'tazilahnya dan didukung oleh penguasanya, kan begitu. Tetapi yang lain di bawah-bawahnya belum tentu sama pemikiran-pemikirannya. Tetapi ketika perang, dia pasti akan dipaksa oleh penguasa. Lawan. Kamu tidak mau melawan? Ya. Akan melawan. Yang terjadi perperangan muslimin melawan muslimin. Korban di pihak sana muslimin, korban di pihak sini muslimin. Qanifidina azakumullah. Pandangan para ulama jauh ke depan. Pandangan khawarij pendek, cetek. Persis seperti dikatakan oleh Nabi, sufahaul ahlam, hudathaul asna, muda-muda umurnya dan cetek-cetek pikirannya. Bodoh. Tidak melihat awaqibul umur, tidak melihat akibat-akibat dari segala perkara. Amma 'alimta ma kana an-nasu fih, yani ayyam al-fitnah, qultu wan-nas al-yawm alaysa hum fi fitnah. Mereka protes, wahai imam, engkau berkata keadaan demikian lebih baik daripada fitnah. Bukankah ini juga fitnah? Ini kamu ditangkap, pulan dibunuh. Itu juga fitnah. Lihat jawaban Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa in kan, fa innama hiya fitnatun khassah. Walaupun memang ini juga fitnah, tetapi ini fitnatun khassah. Kalau kalian melawan, ammatil fitnah. Perhatikan barakallahu fikum. Ketika mereka berkata, wannasul yaum alaysahum fi fitnatin ya Aba Abdillah. Manusia hari ini, bukankah juga dalam fitnah, wahai Abu Abdillah? Qala wa in kana. Walaupun memang demikian. Memang fitnah juga. Fa innama hiya fitnatun khassah. Tetapi ini fitnah khusus. Yang ditangkap saya dan fulan dan fulan. Kalian masih bebas-bebas saja. Fa idza waqa'a as-sayf. Tetapi kalau kamu mengangkat senjata, ammatil fitnah, fitnah akan merata. Wan qata'atis subul, kalau fitnah merata, jalan-jalan terputus. Apa maknanya jalan terputus? Enggak ada lagi yang biasa truk-truk membawa beras untuk Muntilan, Magelang, enggak ada. Atau Muntilan yang punya beras, tidak ada pasokan ke daerah Jogja, manusia kelaparan. Ketika kelaparan, saling berebut makanan, saling menjarah. Efeknya sangat besar. In qata'at as-subul, jalan-jalan terputus. Bukan jalannya terputus begini, tetapi sulit untuk dilewati, enggak aman. Mau ke sana enggak aman, mau ke sini enggak aman, mau mengirimkan bahan makanan, bahan pokok, mau mengirimkan ini enggak aman. والصبر على هذا ويسلم دينك خير لك. Engkau sabar dalam keadaan seperti ini, selamatkan agamamu, itu lebih baik. ورأيت ينكل الخروج على الأمة إمة. Dan aku lihat beliau Imam Ahmad mengingkari pemberontakan pada para penguasa, selalu mengingatkan, waqala ad-dima la ara dhalik wala amuru bih, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin, aku tidak sependapat dengan kalian, aku tidak menyuruh kalian sabar, sabar, lebih baik bagi kalian. Hafalkan nasihat Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Memang penguasa yang adil seperti hujan rintik-rintik, sukya rahmah la sukya adab. Dan pemerintah atau penguasa yang zalim mengerikan, lebih mengerikan dari singa yang ganas. Tetapi penguasa yang zalim tadi lebih ringan dibandingkan dengan fitnah tuntadum. Berhitunglah wahai kaum muslimin, berhitunglah wahai kaum muslimin, hitung dengan hitungan sunnah. Fitnah tadum, fitnah yang terus menerus akan memakan korban tak terhingga banyaknya, harta dan nyawa, bahkan negerinya akan hancur. Bangunan-bangunan sehebat apapun runtuh. Qala Ahambal rahimahullah, ijtama'a fuqaha'u Baghdad, berkumpul para fuqaha Baghdad. Dalam riwayat, mereka berkumpul di zaman penguasa Al-Wathiq, menemui Abu Abdullah Imam Ahmad di penjara. Faja'u fasta'danat lahum, mereka datang minta izin untuk ketemu, diizinkan. Faqalu, mereka berkata, ya Aba Abdullah, hadzal amr qad tafaqama wa fasha. Wahai Abu Abdullah, perkara ini sudah semakin besar dan sudah semakin merata. Ya'nun idharuhu li khalqil Quran, yang mereka maksud adalah fitnah pemaksaan rakyat untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Faqala lahum Abu Abdullah, maka Abu Abdullah berkata pada mereka, fama turidun, emang apa yang kalian mau? Qalu an nushawirak fi anna lasna narda bi imratihi, kami bermusyawarah kepadamu wahai imam, bahwa kami tidak ridha dengan kekuasaan orang ini, wala sultanih, tidak ridha dengan pemerintahan orang ini dan kekuasaannya. Fanadharahum Abu Abdullah sa'ah, maka Abu Abdullah mengajak bicara mereka beberapa saat. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, alaikum bin nakirah biqulubikum, hendaklah kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Wala takhla'u yadan min ta'ah, jangan lepaskan tangan-tangan kalian dari ketaatan. Wala tashiqqu 'asal muslimin, dan jangan mematahkan tongkat persatuan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum, jangan tumpahkan darah-darah kalian dan darah-darah kaum muslimin ma'akum, bersama kalian. Kalau darah kalian saja, sayang, walaupun itu masih sedikit, tetapi juga akan ikut kalian nanti kaum muslimin. Jaga darah kalian dan darah kaum muslimin. Unzuru fi aqibati amrikum, lihatlah akibat dari urusan kalian ini. Wasbiru hatta yastariha barrun aw yustarah min fajir, sabarlah sampai istirahat orang baik atau diistirahatkan dari orang jelek. Ikhwan ibn na'azukumullah, dua keadaan yang akan datang bagi orang yang sabar. Imastarah aw isturih, istaraha barrun aw isturiha min al-fajir, istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek, diistirahatkan dari orang yang jelek. Yani istirahat orang baik artinya wafat sampai kamu mati dalam keadaan sabar, dalam keadaan husnul khotimah. Atau bisa jadi yang jahatnya ini yang mati, selesai. Dan itu terjadi. Terjadi ketika Imam Ahmad menyatakan sampai istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Ternyata benar-benar Allah takdirkan meninggal digantikan oleh khalifah berikutnya berbeda. Mengapa orang ini dipenjara? Itu pertanyaannya. Karena dia begini-begini, saya panggil. Mana tokoh kalian? Dipanggil tokoh Mu'tazilahnya. Didukan Imam Ahmadnya. Apa pendapatmu? Pendapat kami begini-begini-begini. Apa pendapatmu? Kata Imam Ahmad, aku tanya satu pertanyaan saja. Apakah yang kamu katakan tadi, berbelit-belit tadi, apakah pernah dikatakan oleh sahabat atau tidak? Oh, memang tidak. Tapi gini-gini-gini. Memang tidak. Tayyip, apa salahku? Kalau aku tidak berbicara, seperti para sahabat tidak berbicara. Apa salah? Diam dia, gak bisa jawab. Dan penguasanya mengatakan, ya luka, duhai bodohnya dia, duhai bodohnya dia. Dilepaskan Imam Ahmad. Ikhwanuddin a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabar, hatta yastariha barrun, au yustarahu min fajir. Sabarlah sampai istirahat orang yang baik, atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Qala Sufyan al-Thawri rahimahullah, "Law adraktu Aliyan ma kharajtu ma'ah." Berkata Sufyan al-Thawri rahimahullah, "Kalau aku sempat bertemu Ali bin Abi Thalib." Maksudnya walaupun sahabat Ali bin Abi Thalib, aku enggak akan keluar bersama Ali bin Abi Thalib. Berarti keluar bersama Muawiyah. Ya enggak juga. Apalagi Muawiyah, begitu cara berpikirnya. Artinya, kalaupun Muawiyah dan Ali dalam keadaan masih ada, aku gak akan ikut bersama mereka. Kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Lihatlah, seorang alim, imamun min a'immatil muslimin, Imam Tsauri rahimahullah. Kalau berpegang dengan satu prinsip sunnah, kata beliau, walaupun di zaman para sahabat, aku gak akan ikut-ikutan. Apalagi di zaman-zaman yang bukan sahabat. Siapa pimpinannya? Oh, si fulan. Siapa dia? Punya ilmu? Enggak. Oh, yang memimpinnya adalah Jenderal Burhan. Hah? Yang ini siapa yang memimpin? Oh, anu, pimpinan A'rab. Siapa? Ulama? Enggak, preman. Ngapain? Ikhwan bin a'azakumullah. Artinya walaupun kejadiannya barakallahu fikum di zaman para sahabat, aku enggak akan ikut. Apalagi di zaman orang-orang yang bukan para sahabat, bukan para tabi'in, bukan para tabi'it tabi'in, bukan pula orang-orang yang berilmu. Qala Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Amr, Ibnu Umar wa Sa'ad, wa man kaffa 'an tilka al-fitnah, alaysa huwa 'inda ba'd an-nas Ahmad? Thumma qala, hadha 'Ali lam yadhbit an-nas, فكيف اليوم والناس على هذه الحال ونحوه وسيف لا يعجبني اصلا. Kata Imam Ahmad rahimahullah, lihatlah ini, Ibnu Umar dan Sa'ad dan siapa lagi, man kaffa an tilkal fitnah, tadi sudah kita sebut, Muhammad Ibnu Maslamah, Abu Dzar, siapa lagi, Ibnu Umar sudah disebut, yang sholat di sana, kadang-kadang sholat di sini, tergantung adzannya di mana. Kalau dia sedang dekat sini, adzan berkumandang dari pihak sini, ya sholat bersama mereka. Kalau ternyata ketika adzan dekat dengan kelompok yang sana, sholat bersama mereka. Dua-duanya muslimin. Dia tidak peduli dengan fitnah yang terjadi. Masya Allah. Ditambah lagi dengan Usamah ibn Zaid, hibbu Rasulullah ibn hibbi Rasulullah. Dan yang tidak ikut dalam fitnah, alaysa huwa inda ba'dil nasi Ahmad? Bukankah mereka ini dari pandangan sebagian orang Ahmad lebih terpuji? Padahal barakallahu fikum, secara keutamaan jauh di bawah Ali. Betul? Jauh di bawah Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini kedudukan keutamaan. Tapi dalam fitnah ini, sikap mereka lebih mencocoki sunnah daripada sikap yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga radhiyallahu ta'ala anhum, Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan meridai mereka seluruhnya. Dikatakan oleh sebagian ulama, sebagian sahabat malah, kepada Aisyah, ya Aisyah, ya ummal mu'minin, ingat bahwa ini adalah fitnah yang Allah takdirkan untuk menguji kalian, apakah kalian lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, atau lebih cinta kepada fulan wa'alan. Saya dekatnya dengan pihak sini, dia saudara saya. Yang ini lebih dekat pada sana, karena dia saudara saya, kabilah saya, suku saya. Diuji oleh Allah SWT. Mau mementingkan urusan kabilahnya, sukunya, atau langsung Aisyah pulang. Aku gak ikut-ikutan. Aku pulang. Dan menangis. Menyesali ketika beliau ikut keluar bersama manusia. Ikhwan bin na'azukumullah. Kadang Allah takdirkan sebuah fitnah, ketergelinciran terjadi pada tokoh orang yang mulia sebagai ujian. Iya, memang beliau saya kenal ilmunya, alim. Tapi kenapa ya? Kok menyelisihi hadis ini? Kok bisa menyelisihi hadis itu? Itu ujian. Apakah mau tetap taklid dan mengatakan bagaimanapun juga dia adalah seorang ulama, gak boleh kita salahkan, gak mungkin salah. Atau sebaliknya, dengan bersama kemuliaan beliau, ketinggian dan keilmuan beliau, dalam hal ini beliau keliru. Memilih mana? Ini ujian berat barakallahu fikum, yang kadang terjadi di zaman-zaman fitnah. Kembali kepada kitab. فَكَيْفَ الْيَوْمِ Apalagi hari ini. وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا الْحَالِ Manusia dalam keadaan seperti ini dan sejenisnya. وَالسَّيْفِ Dan pedang itu sungguh tidak menakjubkan aku sama sekali. Memang cara mengunuskan pedang bukan cara yang aku kagumi. Bukan cara yang benar. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ نَهَى النَّبِيُّ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil qitali fil fitnah. Kata Syekhul Islam, Nabi melarang alaihi salatu wassalam untuk berperang dalam fitnah. Wa kana dhalika min usulis sunnah, dan itu merupakan prinsip-prinsip sunnah. Wa hadha madhhabu ahli sunnah, dan ini adalah madhab ahli sunnah wal hadis wa imati ahli al-Madinah wa fuqahaihim wa ghairihim. Ini adalah madhabnya ahli sunnah, madhabnya ahli hadis, madhabnya para imam-imam, madhabnya para ulama Madinah, sahabat anaknya sahabat, anak-anaknya anak-anak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullahu ajma'in. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, bab tentang masalah fitnah berdarah. Sikap-sikapnya sangat jelas. Apalagi dengan sikap Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Lebih menjurus kepada satu perkara. Yaitu sabarlah bersama penguasa kalian yang sah. Bagaimana kalau yang memberontaknya ahli sunnah? Mau memilih atau mendukung pemerintah atau mendukung pemberontak. Ahlussunnah loh, dan senjatanya lengkap, kuat. Kalau dia menang kan akan jadi negara salafi. Hah? Pilih mana? Ini kan fitnah namanya. Di sini penguasa sah, tiba-tiba ada pemberontak, pemberontak, pemberontak, tiga pemberontak. Salah satunya pemberontak katanya Ahlus Sunnah, akidahnya lurus, salafiyun, kita kenal. Pasukan laskar jihad misalnya, misal menjadi partai laskar jihad dan kemudian menjadi pasukan laskar jihad, pemberontak pada penguasa, ini kalau menang jadi apa itu? Negara sunnah ya, masa kita gak bela? Ini fitnah, barakallahu fikum. Sikap yang diajarkan untuk sabar bersama penguasa yang sah. Loh itu ahlu sunnah yang salah, melakukan sesuatu yang salah, menumpahkan darah kaum muslimin, melawan kaum muslimin, dan memberontak kepada kaum muslimin. Berarti bukan ahlu sunnah. Ya bukan, sekarang jadi khawarij. Secepat itukah? Mengapa tidak secepat itu? Bisa saja, kata Nabi, pagi mukmin, sore sudah kafir, apalagi cuma berbeda sunnah jadi bid'ah. Akan datang fitnah. Kal hasiri udan uda. Seperti anyaman tikar saking banyaknya, rapat, padat, fitnah semua. Orang saat itu, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Pagi mukmin, sore sudah kafir. Atau sore mukmin, pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dengan urusan dunia. Bisa terjadi. Apalagi cuma berubah dari sunnah kepada bid'ah. Simatul khawarij. Bagaimana ciri-ciri khawarij kalau begitu? Kalau katanya tadi akidahnya begini, begini. Tapi kok sekarang jadi khawarij? Kita lihat. Apa ciri-ciri khawarij? Pertama dikatakan dalam hadis Nabi alaihi wasallam, qaumun yaqra'un al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, maknanya tidak masuk ke dalam hati. Baca dia, punya ilmu dia, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya, enggak lewat kerongkongannya, hanya di mulutnya saja. Ya muruquna minal islami muruqas sahmi minar ramiyah. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Yaqtuluna ahlal islam, membunuh kaum muslimin. Wa yada'una ahlal awthan, dan membiarkan ahlal awthan. Membiarkan ahlal awthan, yakni orang-orang penyembah berhala malah dibiarkan, kaum muslimin malah dibunuh, dibantai. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Yang kedua, masih hadis Nabi SAW dalam sahih Muslim dan dalam kitab as-sunnahnya Ibn Abi Asim rahimahumallah, yakhruju qawmun min ummati yaqra'una al-Qur'ana laysa qira'atukum ila qira'atihim bishay wala salatukum ila salatihim bishay wala siyamukum ila siyamihim bishay yaqra'una al-Qur'an yahsabunahu annahu lahum wa huwa alaihim la tujawizu salatuhum taraqiyahum. Satu kaum dari umatku akan keluar, mereka membaca Al-Quran dan bacaan kalian dibandingkan dengan bacaan mereka tidak ada apa-apanya. Salat kalian dibandingkan dengan salat mereka tidak ada apa-apanya. Puasa kalian dibandingkan puasa mereka, enggak ada apa-apanya. Mereka membaca Al-Quran dikira mendukung mereka. Ternyata malah menyalahkan mereka sendiri. Dikira mendukung mereka, padahal malah menyalahkan mereka. La tujawizu salatuhum taraqiyahum. Salat mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apa ciri-ciri pertama berarti dari dua hadis ini? Membunuh kaum muslimin. Satu. Kedua, tidak faqih, tidak memahami ayat yang dibaca. Satu makna, karena ada dua makna. Tidak melewati kerongkongan itu, pertama tidak memahaminya, sehingga hatinya tidak paham. Yang kedua, bahkan lebih mungkin yang kedua, paham tapi tidak yakin di dalam hati, enggak masuk di dalam keyakinannya. Ah iya, tahu dia tapi enggak masuk ke dalam hatinya, artinya tidak yakin hatinya. Itu ciri-ciri kedua. Ciri-ciri ketiga, ekstrim dalam ibadah. Melampaui batas, sholatnya mengalahkan sholat para sahabat, ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sayakhruju qawmun fi akhir zaman. Akan keluar satu kaum di akhir zaman. Ahdathul asnan, muda-muda umurnya. Ini ciri berikutnya, ciri keempat. Rata-rata muda-muda. Barakallahu fiikum. Sufahaul ahlam, dangkal-dangkal pikirannya. Tidak berpikir panjang. Itu khawarij yang pertama sampai khawarij hari ini sama. Yang penting bunuh dulu. Setelah Utsman terbunuh, terus gimana ya? Ya, bingung. Terus gimana ini? Ambil aja Talha, datang ke Talha. Talha, kamu jadi imamnya. Enggak mau. Aku bukan kalian dan kalian bukan aku. Aku melepas diri dari apa yang kalian perbuat. Kalau aku dibayat oleh kalian, manusia akan berkata bahwa Talha mendukung Khawarij pembunuh Utsman. Enggak, bingung, enggak mendapatkan penggantinya. Padahal Utsman sudah terbunuh. Apa yang terjadi? Kekosongan pemimpin, dan itu bahaya sekali, sangat-sangat berbahaya. Hari ini juga sama, ledakan dulu, setelah terjadi ledakan, terus gimana? Ya nggak tahu, ngapain habis ini? Barakallahu fiikum. Ditambah lagi, barakallahu fiikum, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Dia keluar memberontak dalam keadaan masih muda-muda umurnya, dangkal-dangkal pikirannya, tapi menyampaikan qala Rasulullah, qala Rasulullah. Ucapan khairil bariyah. Yang berikutnya, qala Abu Ghalib, kuntu inda Abi Umamah. فقال له رجل أرأيت قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخر الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. من هؤلاء؟ ditanyakan kepada sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili. Kata Abu Ghalib, aku di sisinya. Seorang tabi'in mendampingi seorang sahabat yang mulia Abu Umamah. Ada yang nanya, siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Maka Abu Umamah menjawab, humul khawarij. Mereka adalah khawarij. Berarti khawarij adalah apa yang Allah gambarkan dalam ayat ini. Mencari ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnahnya, untuk membela perbuatannya. Berarti ucapannya laf-lafah. Laf-lafah itu berputar. Tapi begini-begini, tapi kan begitu-begitu-begitu. Tapi puter-puter-puter, gak karuan. Sebentar. Pertanyaannya mudah. Siapa penguasa yang sah? Ini. Baik. Berarti kalau ada milisiat bersenjata, Siapa mereka? Enggak, tapi ini kan berbeda. Sebentar, kita bicara dari awal lagi, putar lagi. Pertanyaan sederhana, mana yang sah? Ini. Berarti kelompok-kelompok sempalan yang lain siapa mereka? Enggak mau menjawab khawarij, putar-putar. Tapi kan ini berbeda. Keadaannya kamu tidak tahu. Kamu bukan orang sini. Kamu bukan orang di seberang sana. Kamu kan cuma begini, begini, begini, begini. Kamu orang lancang berbicara tentang umat, perkara besar. Kamu siapa? Loh, kamu tidak berbicara fisul bil maudhu'. Tidak berbicara pada inti yang dibahas. Siapa penguasa yang sah? Ya memang mereka. Terus, berarti kelompok-kelompok bersenjata yang melawannya siapa? Kalau anak santri di sini saya tanya pasti bisa jawab. Ya berarti khawarij, Ustaz. Kan begitu. Ini enggak bisa. Terus begini, berputar. Mengapa? Ingin yubarir, ingin membolehkan apa yang tidak boleh. Ingin berkata, kali ini boleh. Karena kali ini posisinya kuat, hebat, bisa menang, akan menjadi begini dan begitu. Kebaikan nanti di masa mendatang. Khayal. Padahal kalau sampai terjadi perang besar, akan terjadi suriah yang kedua. Hancur. Berkeping-keping. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada salatul maghrib bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala al-misawuf wa salallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.